orang yang punya pohon kopok. Jangan pernah bermasalah dengan orang yang punya pohon. Ojo katik musuhan karo wong sing duwe wit. Ojo katik satru karo wong sing duwe pohon. Pelem jere mangga. Kalau saya pakai bahasa Jawa, halo. Nek kula matur ngangge basa Jawi jenengan nyaute basa Jawi. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, situ juga pakai bahasa Indonesia dong. Ojo katik satru karo wong sing duwe pohon. Baik-baiklah sama orang yang punya wit. Akrab-akrablah karo wong sing duwe pohon. Sering-seringlah silaturahim nanggone wong sing duwe pohon. Sing gelek dolan nang omahe wong sing duwe wit. Dolan iku ae ana aturane, ada fase, ada tahapannya. Saman lek dolan aja ngenteni peleme tuwek. Pokoknya sampean ketok wite pelem wi metu kembangi sampean nang dolan. Nah wonge diomongi sing enak, ya Allah Bu. Bajangane sampean lho kembangi gembel nang api. Engko wonge lak ngomong, "Ya alhamdulillah sampean dongakno muga-muga ora rontok kena udan, ora penyakiten, kok nek dadi ya sampean tak paringi." Amin. Sampean karek bondo apa? Amin. Ketoke apik-apik kok Bu nggih sampean dongakno wis ta pokoke nek dadi tenan tuwek-tuwek sampean nek tak unduh sampean tak kei. Amin. Aja kuwi tok nek dolan. Engko dadi pentil rondo gedhe sithik sampean dolen meneh. Lho iki lho sampean dolan kedua, peleme urung panen iki sampean wis ngunduh panenan. Ya oleh teh, oleh roti. Wonge gak duwe telok godhok ya oleh telok godhok, wonge ndek menyok sampean ya oleh menyok. Barokah silaturahim. Engko mulai tuwek kemlampu sampean dolan maneh, ya Allah Bu, wis kemlampu Bu nggih biru-biru api-api, ya delongkas tak undang kok sampean tak kei. Ngono. Aja kok wis tuwek sampean lagi dolan. Wis tuwek, tuwek peleme sampean dolan. Ya Allah Bu, peleme sampean api-api tuwek-tuwek biru-biru kaya kok legi-legi. Ya alhamdulillah iki lagi bar tak tebasno, Cih. Gaya karek ngowoe kowe. Apa maneh sampean satru karo wong sing duwe wit pelem? Apa maneh sampean musuhan karo wong sing duwe wit pelem? Peleme wis tuwek-tuwek mateng-mateng dipangani codot. Wong e lho sampean kandhani, "Bu, emane Bu, peleme sampean mateng-mateng tuwek-tuwek dipangani codot." Jere sing duwe pelem, "Ben, dipangani codot ya wis, timbang dipangan setan." Nek muni setan karo masih sampean. Yo tak manut kowe aku. Ini gara-gara umek noto kipas mengebok. Es. Iya iya. Kemudian cinta itu butuh berkorban. 10 Zulhijjah ada ibadah yang namanya korban. Secara lahiriah itu bermakna kan korban sapi utawa wedhus. Itu sebenarnya korban kecil sebagai tangga untuk korban yang lebih besar. Apa itu? Mengorbankan seluruh kehidupan kita, waktu, tenaga, pikiran, harta benda demi Allah Subhanahu wa taala. Tegese dikongkon dadi wong sing loman. Dipek teko kono ae. Tiang niku kathah sing kebujuk. Rumangsane nek loman bondo ditokke kanggo sedekah niku rumangsane kalong padahal sejatine tambah akeh manaka somalin min sedaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad bondo kuwi nek disedekahno mboten berkurang ning malah bertambah bertambah bertambah bertambah malah akeh malah akeh malah akeh malah akeh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, rumus kehidupan beragama itu tidak sama dengan rumus matematika. Kalau matematika 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Tapi ini agama mboten. Agama ku 1 tambah 1 kadang sama dengan 27. 1 tambah 1 ku 27. Kok iso? Yo, 1 imam, 1 makmum. Imam tambah makmum. Salat jamaah oleh pirang derajat? Halo. Agama itu satu tambah satu kadang-kadang malah dadi pitung atus. Kok saged nggih? Siji wong sing sedekah, siji sing nrimo sedekah. Wong sedekah niku ditikelno minim ngantos pitung atus. Rumus kehidupan beragama beda dengan matematika. Nek matematika 10 dikurangi siji pasti sama dengan 9, 10 ditambah 1 pasti sama dengan 11, tapi ini agama beda. 10 dikurangi siji sama dengan ribuan, bahkan jutaan. Iki lambangi wong sing loman gelem sedekah. Ibu bapak non sewu, ana wong duwe pitik 10, dilong siji, dikurangi siji, diwenehno tangga, pitike kari piro? 9, salah. Ewon, tapi teh songo wi akhirnya ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Mangkrem, mangkrem, mangkrem, mangkrem, mangkrem. Netos, netos, netos, netos, netos. Mana, mana, mana, mana. Engko anak yang ngono neh. Ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Mangkrem, krem, krem, krem, krem, krem. Netos, netos, netos, netos. Mana, nak, nak, nak, nak. Anak yang ngono neh. Ngendok, ngendok. Rabenan sih ya. Masuk morong-morong ngendok. Rabenan, nan, nan, nan, nan. Ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Angkrem, krem, krem, krem, krem, krem. Netes, tes, tes, tes, tes. Mana, nak, nak, nak, nak. Anak yang ngono nih. Ngendok, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Angkrem, angkrem, ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Mana, mana, mana, mana. Anak yang ngono nih. Ngendok, ngendok, ngendok, ngendok. Angkrem, angkrem, ngendok, ngendok, ngendok. Mana, mana, mana. Anak yang ngono nih. Udah diewon. Halo. Lah nek wong medhit ora gelem ngetokno sedekah, koyoke utuh ben tambah akeh tapi sejatine entek. Mau kula aturke nek matematika 10 tambah 1 sama dengan 11. Tapi nek agama gak, iku wong medhit duwe pitik 10 ditambah garangan 1. Sak pira? Lunas. Maka sesungguhnya kenapa kita mesti iman? Bukankah yang kita miliki ini sebenarnya bukan milik kita? Sedaya milikipun Gusti. Sedaya milikipun Gusti. Mulane lek ana wong medhit sing guyokno, wong barang ora melok duwe. Diperintah karo sing duwe kok ora oleh. Sedekah niku sing perintah sinten? Saman kok ora nyaut to modele. Bondo donya kagungane sinten? Terus sing ngongkon sedekah niku sinten? Berarti sing ngongkon sing duwe to? Lah dikongkon sing duwe kok sampean aja. Niku wong waras apa wong bento? Sampean mari panen ana TPQ dinia apa masjid dibangun Gusti Allah merintah iku lho tokno ge bangun TPQ lha kok sampean aja lha sing duwe sing ngongkon kok aja blok blok wong diperintah sing duwe kok aja. Niku nggih wong bento. Mboten-mboten nek kalong. Niki lho. Satu penyakit sing paling dikhawatirno kalih Kanjeng Nabi. Niku nek umat Muhammad, umat Islam sing do pengen mlebu swarga niku wis kena penyakit wahnun hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati. Roto-roto. Wong sing waras sing anggapane nek donyane akeh uripe mulya bahagia, nek rante duit donyane sithik terus susah gak iso bahagia. Lah ngono to? Salah. Mbah rambok rekeno.